Islamnya acara ini. Mari kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk yang sesi pertama, Ustaz Dr. Azami Sabinzazuli sudah di Lampu Merah Perempatan Mampang. Mungkin sambil menunggu kita isi dengan tilawah terlebih dahulu kepada Ustaz Rahina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi syami'i minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh.

الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقشروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ولها الحبوب الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخور وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahli yang telah membacakan jilwah. Alhamdulillah Ustaz Azami sudah berada di tengah-tengah kita. Sebelum saya belum kita mulai acara pertama ini, ada pengumuman dari Majelis Taklim Terkonsel, khususnya Divisi Kementerian, bahwa ada training ASU for Kids untuk anak usia 8-12 tahun. Itu acaranya tanggal 22 dan 23 Agustus, tempatnya di Menara 165 di Sumatera. Itu terbuka bagi putra putri bapak ibu sekalian ataupun keponakannya. Acaranya dimulai jam 7 sampai jam 6 sore dan tempatnya terbatas dan itu dibuka pendaftarannya sampai tanggal 14 Agustus 2009. Untuk fasilitas itu dapat training kit, sertifikat snack 2 kali sama lunch, dan untuk investasi nanti bisa konfirmasi ke bagian pendaftaran, yaitu Ibu Ira Era Harismawan, ya, HP-nya 0811 10 10 70 atau Bu Mia Amalia, HP-nya 0811 98 39 73. Mungkin nanti bagian ingin info lebih lanjut nanti silakan hubungi panitia. Oke, tidak berpanjang lebar, kita mulai dengan tema pertama yaitu Ramadan dan Cinta Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Ahzami Samin Zuli. Kepada Ustaz, kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan syahrul mutamayyiz. Ramadan adalah bulan istimewa. Wal Qur'anu kitabun mutamayyiz. Dan Qur'an adalah kitab suci yang istimewa. Sehingga konsekuensinya sebagai kaum muslimin hendaknya menjadi umat yang mutamayyizah, menjadi umat yang istimewa. Kenapa Ramadan disebut Syahrul Mutamayyiz, bulan yang istimewa? Artinya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, karena di bulan Ramadan ada peristiwa-peristiwa besar yang tidak terjadi di bulan yang lainnya. Peristiwa besar itu adalah turunnya Al-Quran pertama kali di dunia ini, atau kali pertama. Bukan berarti Al-Quran turun hanya di bulan Ramadan, tetapi Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit ke dunia ini, awalnya itu terjadi di bulan Ramadan. Sehingga ini beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Termasuk di antara keistimewaan Ramadan adalah Ramadan di dalamnya ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga logikanya saudara sekalian, hafizakumullah, ketika kita kaum muslimin secara benar berinteraksi dengan bulan Ramadan, harusnya kita menjadi orang yang istimewa. Yang kedua adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut Kitabun Mutamayyiz, kitab yang istimewa? Pertama, Al-Quran disebut kitab yang istimewa karena risalatuhu alamiah. Misinya adalah alamiah, global, mendunia. Ini berbeda dengan kitab suci sebelumnya, Zabur untuk ya, kaumnya ya, Nabi Daud ya, Injil untuk kaumnya Nabi Isa saja, Taurat untuk kaumnya Nabi Musa saja. Sehingga benar-benar Quran adalah kitab mutamayyiz. Kemudian Quran disebut kitab yang istimewa dibandingkan kitab suci yang lain, sudah benar tentu, meskipun kita harus selalu mengimani seluruh kitab suci yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saudara sekalian, kitab-kitab suci terdahulu itu diberlakukannya secara muakkad, temporer, sehingga sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Berbeda dengan Al-Quran, berlakunya adalah ila qiyam sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Kemudian Al-Quran disebut kitabun mutamayyiz, kitab yang istimewa, dikarenakan Al-Quran adalah mukjizat Nabi yang terbesar, dan Al-Quran itulah yang didakwahkan oleh Nabi. Misi Nabi yang didakwahkan Nabi ya Al-Quran itu. Ini beda dengan mukjizat-mukjizat Nabi dahulu. Sehingga kita katakan Quran adalah mukjizat yang istimewa. Nabi terdahulu mukjizatnya tidak berkaitan langsung dengan yang didakwahkan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, umpamanya Nabi Musa alaihissalam mukjizatnya adalah tongkat. Tapi yang didakwahkan, beliau tidak mengajak umat manusia untuk mengikuti tongkat. Nabi Saleh alaihissalam ya, mukjizatnya adalah unta. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Tapi dakwah Nabi Saleh alaihissalam tidak mengajak manusia untuk mengikuti unta. Nah, dari mukadimah ini saudara sekalian, sangat tepat saudara-saudaraku dari panitia kalau mengaitkan Ramadan dengan cinta Al-Quran, karena kedua-duanya adalah sesuatu yang istimewa. Sehingga harapan kita di bulan Ramadan yang akan datang ini, dan semoga kita semuanya Bapak Ibu sekalian diberikan kemudahan oleh Allah untuk menikmati Ramadan yang akan datang ini, harus melahirkan qaumun yang mutamayyizun, melahirkan manusia-manusia yang istimewa. Keluarganya istimewa, beda dengan keluarga yang lain. Perusahaannya istimewa dibandingkan perusahaan yang lain. Kalau dia berafiliasi pada jamaah tertentu, jamaahnya mutamaggi zat istimewa dibandingkan jamaah-jamaah yang lain. Jamaahnya yang lain berantem, ya, tidak rukun, tidak solid. Jamaah dia yang berinteraksi dengan Ramadan dan Quran secara benar, maka jamaah yang kuat, yang solid. Rumah tangga orang lain tidak harmonis, tidak bahagia. Rumah tangganya orang yang benar dalam berinteraksi dengan Ramadan dan Al-Quran adalah rumah tangga yang istimewa, di mana sakinah, mawaddah warahmah lebih dominan daripada kemelut yang ada dalam rumah tangga. Saya tidak mengatakan tidak ada kemelut, karena tidak mungkin. Setiap rumah tangga pasti ada masalah. Tapi yang terpenting, ya, kebahagiaannya, ketenteramannya itu lebih dominan daripada, ya, kemelut yang ada dalam rumah tangga kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan dan dikaitkan dengan cinta Al-Quran? Yang pertama, saudara sekalian hadirin, kita bermurojaah, karena Ramadan adalah syahrul murojaah, bulan untuk mengecek kembali, ya, muayasyah kita, interaksi kita dengan Quran. Sehingga di bulan Ramadan nanti, wahai saudaraku sekalian, Quran kita harus lebih bagus. Itu tandanya orang-orang beriman bersungguh-sungguh dalam menyambut bulan Ramadan. Jadi kita harus punya target yang jelas, bahwa di antara sekian unsur dalam berinteraksi dengan Quran harus lebih baik. Kalau tidak semuanya, paling tidak sebagian besarnya. Pertama, tilawatuna Al-Quran harus lebih baik. Bacaan Quran kita harus lebih baik. Dulunya tidak mengenal tajwid, sekarang mengenal tajwid, ya. Jadi bacaan kita lebih baik. Bahkan, ya, suara kita, lagu kita dalam membaca Quran itu lebih baik. Jangan sampai nyanyi saja ada perkembangannya, ya kan? Kan gitu kan? Orang yang dulu tidak bisa nyanyi jadi bisa nyanyi. Yang dulu suaranya tidak bagus, ya, ya, kurang bagus, sekarang sudah bagus. Masa Quran tak kalah? Itu ada ukuran-ukuran yang jelas. Yang kedua, ya, hifduna Al-Quran, hafalan kita pada Quran harus lebih bagus. Tahun dulu kita hanya hafal juz 30. Berarti Ramadan yang akan datang, kita bagaimana Pak? Hafal juz 30 atau 30 juz? Jangan 30 dulu Pak, kebanyakan Pak ya. Tambah lah kalau tidak juz 29 gitu. Masya Allah. Sehingga oleh-oleh kita dari Madrasah Telkomsel ini, perguruan tinggi Telkomsel yang pengajian hampir setiap saat kelihatan jelas. Ya. Sehingga nanti kalau ada maghrib, ya, imam kiam mulainya nggak usah mendatang sejauh-jauh, karena bacaan teman-teman di terus sudah lebih bagus. Ustadz membuka, ya, ladang yang lainnya, membuka telkomsel baru yang lainnya. Jadi ada target. Kemudian di antara interaksi kita dengan Al-Quran adalah, ya, fahmuna Al-Quran, pemahaman kita tentang Al-Quran lebih bagus. Sehingga setiap diri kita, ya, teman-teman di terusnya dan keluarganya, pemahamannya lebih bagus dan penyampaiannya lebih bagus. Sehingga tidak setiap pengajian harus mendatangkan ustaz. Dan kalau ustaz terlambat pun langsung siap maju. Begitu saya datang tinggal nutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang ada target, apalagi pengajian setiap hari. Itulah keberhasilan dakwah. Nabi SAW meninggal, dakwahnya gak meninggal. Karena peserta, ya, training Ramadan itu para sahabat memang berusaha untuk lebih baik pemahaman Qur'annya. Subhanallah. Ini saudara sekalian yang pertama di antara apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau semuanya itu berat, paling tidak satu dulu, bacaan dulu tahun ini. Tahun keduanya, ya, ya, ya, hafalannya, tahun ketiga pemahaman. Kalau memang itu dirasakan, intinya terus kalian setiap Ramadan nakti bisyai'in jadid. Setiap Ramadan kita mendatangkan sesuatu yang baru. Setiap Ramadan ada sesuatu yang baru, yang positif, yang berkaitan dengan Quran. Yang baru jangan diartikan istri baru atau mobil baru ya. Jadi setiap Ramadan ada sesuatu yang baru. Sehingga tarhib itu benar-benar tarhib yang sebagaimana dicontohkan Salafus Shalih. Bukan hanya acara rutinitas. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, apa yang akan kita lakukan insya Allah di bulan Ramadan yang berkaitan dengan cinta Al-Quran adalah ijadul bi'ah Al-Quraniyah. Ini yang kedua, ijadul bi'ah Al-Quraniyah, mewujudkan lingkungan yang Quran. Jadi setelah ada peningkatan kita dalam berinteraksi dengan Quran, yang kedua adalah lingkungan yang Quran itu terbentuk. Contoh misalnya lingkungan kita di rumah. Di rumah kita setiap malam itu harus ada target membaca Quran. Sekian halaman, sekian juz. Suami, istri, dan anak bareng-bareng. Ini artinya bi'ah Qur'aniyah. Sehingga saya yakin, seyakin-yakinnya, suami, istri, kalau membaca Qur'an bareng-bareng, saya jamin atas izin Allah, insya Allah, itu akan bahagia, akan tenang, akan mesra. Bapak, Ibu, saya dan Ibu yang sudah berkeluarga, pernah gak sejarah hidup ya, mencatat, dalam rumah tangga kita berantem dengan istri atau istri berantem dengan suami ketika membaca Quran, terjadi Pak? Enggak pernah terjadi dalam sejarah. Enggak pernah terjadi. Enggak pernah terjadi sama sekali. Karena Quran itu luar biasa. Setan enggak berani masuk, enggak berani ganggu. Ini yang harus dengan bi'ah Qurannya. Lagi bi'ah Qurannya umpamanya dalam manajerial rumah tangga kita ada aturan yang kita sepakati dengan istri kita. Setiap anak kita yang hafal Quran duluan, hadiahnya kada-kada. Ini hadiahnya. Ya. Sehingga setiap anak kita berlomba-lomba untuk menjadikan dirinya berafiliasi dengan Quran, terutama membaca dan menghafalkannya. Sehingga ada tren dalam rumah tangga kita, terutama rumah tangga aktivis dakwah, itu anaknya rata-rata hafal Quran. Masya Allah, masya Allah. Apa nanti bisa berhenti atau terus saja karena panjang terserah untuk saya ikut kemarinannya. Bisa ada dua kan, bisa ya. Karena bisa waktunya panjang, bisa awal waktu itu lebih utama. Juga digulirkan agak ini karena bisa waktunya agak panjang. Terus sama teman-teman dari mana? Langsung aja ya, karena nanti ada berbicara lagi ya. Itu akhir. Ini yang kita maksud dengan ijadul bi'ah Al-Qur'annya. Umpamanya lagi, di antara bentuk ijadul Qur'annya, umpamanya seandainya saudaraku di sini, di Telkomsel, bapak-bapak atau ikhwan, masih ada yang menderita pada detik ini, maksud saya memperlambat perkawinannya, itu sama saja memperpanjang penderitaannya. Begitu mau kawin, ini di antara bi'ah Qur'aniyah adalah yang dicari pertama adalah bagaimana akhwat yang baca Qur'annya bagus, yang hafalannya bagus, yang pemahamannya bagus, sehingga ya terjadi akselerasi dalam pembentukan bi'ah Qur'annya. Tapi jangan ditambahin macam-macam saat yang Qurannya bagus, suaranya bagus, cantik, kaya, galanya bagus, rambutnya bagus. Jadi susah nyarinya. Kalau saya dapat tuh biasa kasih kenantun. Masih jalan. Yang sendiri ya. Maksud saya, prioritasnya ke Quran. Sama akhwat. Saat ini belum diberikan jodoh oleh Allah. Ketika yang datang adalah ahli Quran, ahlinya Quran, Jangan banyak berpikir langsung diambil sebelum dari makhluk yang lainnya. Ini contoh sederhana saja yang aplikatif. Ini yang kita maksud dengan bagaimana bulan Ramadan nanti ketika kita harus menyidai Quran yang kedua, caranya adalah dengan ijadul bi'ah Al-Quran. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini, di mana ini bulan Quran, Syahrul Quran, bagaimana kita cara menyintai Quran? Yang ketiga adalah memberikan at-taqdir li ahli Quran, memberikan penghargaan bagi ahli Quran. Karyawan dan karyawati yang paling bagus interaksi dengan Quran ya, diberikan hadiah haji atau umrah. Masya Allah. Ya kalau belum ada dana ya pergi haji dengan biaya sendiri, tak pernah diganti insya Allah. Diganti ya, bukan ditunggu di Jeddah, bukan diganti. Ini adalah bentuk takdir ya. Akhwat yang seandainya ada karyawati di Telkom yang belum nikah tapi dia ahli Quran, maka dialah yang terdepan ya, ya, dibantu untuk mendapatkan suami yang saleh, yang ganteng, yang kaya, yang akhlaknya bagus, yang tidak ahli Quran nunggu nomor sekian. Itu di antaranya. Makanya ulama-ulama kita terdahulu tidak ada yang malu, tidak gengsi mencari menantu. Di antaranya ada ya, Sayyidun Sayyid ya, ya, ya, yang mengawinkan anak gadisnya, anak yang paling pintar semedina, paling cantik, paling pintar semedina ya, ini kalau Sayyidun Sayyid dan Zubair ya, Sayyidun Sayyid kalian yang benar insya Allah ya, anak yang cantik, anak yang paling alim di Madinah itu dikawinkan dengan santrinya, dengan muridnya. Padahal muridnya itu duda. Jadi istrinya ketika meninggal, dia menduda. Menduda itu bahagia atau menderita? Pusing. Ceritanya istrinya meninggal. Akhirnya anaknya. Jadi ketika pengajian itu, gurunya itu juga ya, ini seorang murid ini paling rajin ketika ya, belajar sama beliau. Begitu dikawinkan dengan anaknya, gak datang pengajian lagi. Kenapa gak datang pengajian? Karena sudah dapat istri atau apa? Ya? Nah, jadi setelah dapat istri dari gurunya ini, anaknya gak ngaji lagi. Kenapa gak ngaji lagi? Bukan males, bukan karena pengajian baru, karena istrinya adalah ukhti yang alimah, yang alim, wanita yang alim di Madinah. Akhirnya antum saya kalau begitu itu yang cantik, alim, anak kiai gitu lagi menolak menerima. Menerima. Menerima. Ya. Ini di antara contoh at-taqdir, memberikan penghargaan. Sehingga nanti makanya dalam konteks kehidupan dakwah kita di Telkomsel ini setiap tahun khususnya Ramadan ada penghargaan kepada karyawan atau karyawati atau anak-anak karyawan dan karyawati yang benar-benar mereka ahli Al-Quran. Subhanallah, kalau setiap perusahaan yang mayoritasnya beragama Islam berlomba-lomba seperti ini, saya yakin, saya yakin-yakinnya atas izin Allah, akan terjadi perubahan yang luar biasa dari madrasah, dari institusi pendidikan yang bernama lembaga siam atau lembaga Ramawan. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa yang kita lakukan di Mati Villa di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, dalam rangka menyintai Al-Quranul Karim. Maka yang keempat, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai aulawiyatul ihtimam. Aulawiyatul ihtimam, prioritas dalam kepedulian kita. Bahwa suami istri punya sekian banyak ya, kepentingan dalam mendidik anak, maka prioritas utama itu adalah Quran. Contoh sederhana itu begini, ketika kita sudah punya anak SD atau SMP atau di SMA, pertanyaannya ketika kita menyekolahkan anak kita di sekolah tertentu adalah kaif, bagaimana Qurannya sekolah tersebut, sejauh mana ihtimamu tilkan madrasah bil Quran, sejauh mana kepeduliannya, sekolah itu terhadap Al-Quran. Contoh, ya. Dan tidak dalam rangka bermaksud kampanye, kampanye juga berapa lagi karena kampanye Quran. Seperti di pesantren kita, saya dan teman-teman, murid tidak akan lulus, tidak akan naik kelas walaupun nilai matematik bagus, kimia bagus, semuanya itu penting semua. Kalau Qurannya tidak, kalau Qurannya tidak lulus, itu di atas cara. Dulu kita di pesantren, ukurannya bukan Quran. Kalau tidak hafal Alfiyah, Alfiyah itu kitab nahwu yang 1000 bait harus hafal, itu enggak lulus. Walaupun anak kiai juga. Nah, saya kalau anak sekarang sudah hafal Alfiyah belum tentu mau Quran. Kelas 1 sekian juz, kelas 2 sekian juz. Nah, dengan demikian saudara sekalian, ketika Quran dijadikan auliyai aulawiyatul ihtimam, maka cinta kita pada Quran bukan sebatas retorika, bukan sebatas ceramah, tapi benar-benar yang namanya cinta saudara sekalian harus menjadi yang prioritas. Kita. Ini kalau di sekolah. Ini kalau kita mendidik anak kita. Skala prioritas itu Al-Qur'an. Makanya saudara sekalian hafizullah, ulama-ulama kita terdahulu, mereka ada pakar tafsir, pakar hadis, ya, pakar fikih, pakar kimia, pakar kedokteran. Itu kalau kita baca sejarahnya ulama-ulama kita, sebelumnya pakar dalam ilmu apapun itu rata-rata hafal Quran dulu. Siapa orang? Apakah Imam Syafi'i, Ibnu Sina, Rush, Al-Razi, Al-Asyihani, Khwarizmi? Itu dari bidang apa saja dikuasai. Tapi sebelum menguasai ilmu itu semuanya, yang pertama apa? Quran. Dan saya sangat bahagia melihat sebagian anak-anak kita dan anak-anak teman-teman kita, mereka SD sudah hafal Quran, SMP sudah hafal Quran. Sehingga ketika nanti dia kuliah jurusan politik, atau jurusan ekonomi, atau jurusan apapun namanya, ilmu semuanya itu tunduk pada Quran, karena landasannya adalah Quran. Ini yang keempat akhirnya. Sekali lagi, yang keempat menjadikan Al-Quran sebagai aulawiyatul ihtimam, kepedulian yang paling diprioritaskan. Dari mana darinya ke dalam kehidupan salafus saleh? Bapak Ibu sekalian, contoh gini saja. Ulama-ulama fikih dulu yang mengambil dalil-dalil ya, fikih dari Al-Quran dan Sunnah, itu Bapak Ibu sekalian, ketika mereka ingin istidlal, yang mengambil dalil, itu diantaranya yang diprioritaskan adalah Al-Quran, Al-Qira'ah, sehingga mempunyai pemahaman yang mendalam dan luas. Contoh, ada ayat Quran yang berbunyi وَلَا تُبَشِرُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ يَطْهَرْنُنْ. Sebagian ulama, ya, atau sebagian qira'at atau berulama membaca atau dibaca dengan وَلَا تُبَشِرُهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ. Hurufnya sama, bunyinya apa? Beda. Ya toh ha rohnun. Walan tu bashiruhun hatta yatohar. Kalau dibaca walan tu bashiruhun, dan janganlah kamu mendekati istri-istri kamu hatta yatuhurna, sehingga mereka suci. Nah, di dalam ilmu Al-Quran, tepatnya ilmu Qur'an, kalau disebut yatuhurna dari kata at-tuhru, itu artinya inqidaul haid, berhenti haid. Jadi kalau istri kita sudah berhenti haid, sebagai pemantik halal. Tapi kalau dibaca hatta yatoharna, maknanya jangan kau dekati atau gauli istri kamu sehingga atau sebelum mereka suci. Suci di sini maksudnya ada dua, ya, yaitu berhentinya haid dan sudah mandi. Jadi sering bapak-bapak, saudaraku yang soleh, yang saya cintai karena Allah, ketika antum ditugaskan oleh Telkomsel, ya, keluar kota selama 3 minggu, pulang istri kita, ya, ya, haid. Kita kira bacaan kita Alhamdulillah atau Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Nah, kalau berhenti udah haidnya itu, tapi belum mandi, itu bacaannya ya tuhurnya suci sudah jalan suci baru belum mandi. Tetapi kalau bacanya ya tuhan selain sudah berhenti headnya harus mandi. Jadi kalau belum mandi ya harus sabar dulu, bernapas dulu dari luar kota. Amin, ikhwan. Ini ulama-ulama fikih yang di ya ketika mempunyai pemahaman sebetulnya siapa yang ditanya prioritasnya? Ahli Quran. Subhanallah. Termasuk juga enggak sejauh-jauh. Ketika mau sholat berjamaah, ustadznya banyak, aktivis dakwahnya banyak, siapa yang suruh maju jadi imam? Dalam kitab fikih siapa? Akrol hukum siapa yang paling bagus baca ayatnya atau paling banyak hafalannya. Nah, inilah cara menyidak Quran sehingga ahli Quran itu terdepan dalam bidangnya. Terdepan dalam rumah tangganya, terdepan dalam pemerintahannya. Sehingga hidup ini selalu bersama Al-Quran. Subhanallah. Yang ke berapa sekali? 8 atau 9 hari? Yang sudah capek ke 9, yang belum capek ke 6. Apa nanti saat yang kedua aja berapa? Supaya saya tidak ngambil usaha kita. Berarti masih ada waktu lagi ya? Ya, tolong diingatkan lagi sambil surat. Yang ke-6, surat sekali, berarti yang ke-5 ya. Bagaimana kita menghidupkan Ramadan, Ihya'ur Ramadan yang dikaitkan dengan mahabbatul Quran, cinta Al-Quranul Karim. Caranya saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mengaitkan seluruh aktivitas kita dengan Al-Quran. Antum mempunyai aktivitas di Telkomsel ini. Saya punya aktivitas ngajar umpamanya. Sebagian punya aktivitas bisnis. Nah, berbeda profesinya. Tapi yang terpenting wahai saudaraku sekalian hafidzakumullah, aktivitas kita itu harus senantiasa bernuansa Quran. Umpamanya seorang pengajar, dosen atau ustaz, ketika menerangkan kepada mahasiswanya harus jelas mana dalil dari Quran selain dalil dari hadis, sehingga yang disampaikan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian teman-teman yang mencari nafkah, dan mencari nafkah itu wajib hukumnya itu ibadah. Ketika mencari nafkah, ini halal atau tidak menurut Quran dan Sunnah. Sehingga saudara sekalian hafizakumullah, tidak ada satupun kegiatan kita yang tidak berdasarkan dalil. Dan dalil dalam Islam itu ya Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah, ala ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian hafizakumullah. Di bulan Ramadan ini, wahai saudaraku sekalian, kalau enggak kita persiapkan dari sekarang itu tarhid ini, bisa jadi saudaraku sekalian, sebagian orang tidak punya target yang jelas tentang Qur'annya. Kenapa? Karena tidak ada fokus tadi. Di bulan Ramadan tidak sedikit orang yang sudah mulai jauh daripada tujuan Ramadan. Contoh lagi, Lailatul Qadar itu kan dikaitkan dengan Quran, juga dikaitkan dengan bulan Ramadan kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan. Hu itu apa? Nya apa? Kami turunkannya. Quran kan maksudnya. Fi lailatul qadar, di dalam lailatul qadar. Malam yang diberikan oleh Allah. Nah, itu malam bulan apa? Bulan Ramadan. Ya, seperti ayat Quran yang lainnya, syahrul Ramadan alladzi umzila fihi. Nah, kenyataannya wahai saudaraku sekalian